Saya mewakili seluruh generasi muda Indonesia yang begitu sadar tentang betapa indahnya tanah air kita. Sadar betapa berharganya ragam budaya kita. Dunia harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan sungguh, saya mencintai negeri ini. Welcome to Indonesia. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegarlah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Indonesia in the world, we are living under the same. Yes, I'm so blessed to be a part of this nature. I'm the one flag, the red, white, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata-kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Hei kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani menerjang. Eratkanlah ya, eyo, persahabatan kita. Berkuatlah ya, eyo, persatuan kita. Terus fokus satu titik, hanya itu titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Terima kasih buat semua sahabat yang sudah bersiap di sini, yang siap berperang melawan dunia kemarin. Bagi siapa? Alfira, berperang.